السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، kita masih membaca kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau yang juga dikenal dengan Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dibahas oleh beliau tentang atharudz dzunub, pengaruh-pengaruh jelek dari dosa-dosa. Dan kita sudah sampai pada poin yang ke-14, yaitu tentang al-ma'asi sababun lihawanil 'abd, bahwa dosa menyebabkan terhinanya seorang hamba. Qadim al-Qayyim rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, anna al-ma'asiyata sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min aynih. Dan diantaranya adalah bahwa kemaksiatan menyebabkan kehinaan bagi seorang hamba, kehinaan di sisi Rabbnya, kehinaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa suqutihi min aynih, dan jatuhnya dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaih fa'asawuh, walau azzu alaihi la'asamahum. Karena mereka itu hina, rendah di sisi Allah, akhirnya mereka bermaksiat. Walau azzu, kalau saja mereka itu mulia, terhormat di sisi Allah SWT, la'asamahum, niscaya mereka terlindungi dari kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi karena mereka orang-orang rendah, karena mereka orang-orang hina, maka mereka berdosa. Sudah sepantasnya. bagi seorang mukmin untuk malu berbuat dosa. Sudah sepantasnya bagi seorang mukmin malu untuk berbuat dosa, karena itu kerendahan, kehinaan. Akan jatuh dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan rendah, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Dan ingat, kalau seseorang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 18? Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan dia, maka fama lahu min mukrim, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Harta tidak memuliakannya. Kedudukan tidak memuliakannya. Pakaian mewah tidak memuliakannya. Tetap terhina. Kalau Allah sudah hinakan dia, maka enggak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Wa in 'azzamahumun nasu fil zahir li hajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim. Walaupun mungkin dihormati oleh beberapa manusia secara zahirnya saja, biasanya karena mereka punya hajat-hajat, keperluan-keperluan, keinginan-keinginan, atau karena takut dari kejahatannya dan kejelekannya. Ada yang mencari kemuliaan dengan kekuatan. Berani lawan saya, awas, kata preman kampung. Siapa yang mau mati silakan menantang saya. Semua orang takut, semua orang tunduk. Kalau dia lewat semuanya menghormati. Baik, apakah itu kehormatan? Hadza fi dhahir, itu dalam dhahirnya saja. Di batin mereka, ini orang na'udzubillah. Semuanya menghinakan, semuanya merendahkan. Kenapa kok mereka tunduk-tunduk takut-takut? Ya karena takut kejahatannya, takut kejelekannya. Sehingga mereka tunduk. Padahal hati mereka sama sekali tidak memuliakan. Di belakangnya membicarakan kejelekannya, bahkan selalu dibahas, ini orang gimana caranya supaya pergi dari kampung kita. Enggak dimuliakan sama sekali. Di hati-hati manusia. Ada yang ingin kemuliaan dengan hartanya. Kaya raya. Siapa yang menghormati saya kasih harta. Padahal orang ini syar, asi, zalim, ahli maksiat. Tapi kalau orang yang muji-muji dikasih uang. Yang nyanjung-nyanjung, menghormati, kasih bantuan. Kasih dana, kasih ini, kasih itu. Karena kaya raya. Maka sekian banyak orang menghormatinya. Fil zahir. Pada zahirnya saja. Batinnya cuma butuh uang. Di belakang, kabar berapa? Kamu. Ini orang tidak pantas dihormati. Begini-begini, di belakangnya begitu. Saya cuma ingin keuntungan saja. Ini khonirin a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa in azzamahumun nasu fid zahir. Walaupun mungkin dihormati secara zahirnya, karena hajat-hajat kepentingan mereka, biasanya para ABS, asal bapak senang. Para ABS ini selalu, oh iya pak, iya pak, iya pak, oh bapak paling hebat, bapak paling pintar, bapak paling alim, bapak paling bijak di hadapannya. Yang penting bapak senang dan dapat uang, selesai. Di belakang tidak punya penghormatan sama sekali. Dia lecehkan, dia tertawakan, dia bikin bahan olok-olok. Khamilina a'azakumullah. Au khaufan min syarrihim. Atau karena takut dari kejahatannya. Tetapi di hatinya, fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Ternyata mereka di hati-hati masyarakat, di hati-hati manusia, menjadi orang yang paling rendahnya, yang paling hina, yang sangat dilecehkan. Semuanya dalam hatinya punya rencana-rencana jelek. Kalau saya berkuasa, awas dia. Saya injak-injak nanti. Enggak ada yang suka. Hina di hati-hati manusia. Wa minha anna al-'abd la yazalu yartakibu adh-dhanba hatta yaghuna 'alayhi wa yasghura fi qalbi. Dan termasuk kehinaan adalah ketika seorang hamba berbuat dosa dan la yazalu dan terus-menerus berbuat dosa hatta yaghuna adh-dhanb wa yasghur fi qalbi. Hingga akhirnya dosa itu terasa kecil, terasa ringan, terasa enteng di hati dia. Ini pun sudah mulai orang ini rendah, terhina. Orang mulia, kalau dia tergelincir sedikit saja, merasa dia berbuat sesuatu yang mengerikan. Saya telah berbuat dosa, astagfirullah. Saya telah berbuat salah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Begitu, itu orang mulia. Tetapi orang yang berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, la yazalu yartakibu dzanb, terus-menerus berbuat dosa, hatta yahun, hingga terasa ringan dosa itu. Wa yasghur, terasa kecil, fi qalbi, di hatinya. Ini sudah tanda-tanda kehancuran. Dzalika alamatul halak, ini adalah tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kebinasaan. Fa inna dhanba kullama saghara fi 'ainil 'abd 'azuma 'indallah. Karena dosa itu semakin kecil di hati seseorang, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ucapan ulama ini. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dosa semakin kecil di hati seseorang, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena yang namanya dosa ada dua macam. Zahir dan batin. Dosa yang zahir adalah perbuatan-perbuatan yang terlihat. Tetapi ada dosa yang batin yang tidak terlihat. Apa itu? Meremehkan syariat Allah. Meremehkan agama Allah. Meremehkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ayyuhuma a'zam. Mana yang lebih besar? Yang pertama apa yang kedua? Perbuatan zahirnya dia berbuat dosa atau hatinya meremehkan? Mana yang lebih besar? Hati yang meremehkan. Maka kalau sudah hatinya merasa enteng dengan dosa, berarti dia sudah jatuh ke dalam meremehkan dosa. Maka semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama saghura fi 'ainil 'abd, setiap dosa itu terasa kecil pada seorang hamba, mengentengkan, meremehkan, maka di sisi Allah semakin besar. Semakin besar. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi dan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alayh. Seorang mu'min, sesungguhnya seorang mu'min melihat dosa-dosanya seakan-akan itu adalah akarnya gunung yang akan menimpa dia. Ini gunungnya di atas dia. Ya, menjulang ke atas. Dan aslunya, aslul jabal ini di kepala dia. Yakhafu an yaqa' alaih. Yang dia khawatir akan menimpanya. Ini dosa sebesar ini akan menimpa saya. Itu ketakutan mereka. Orang mu'min. Memandang dosa begitu besar. Begitu mengerikan. Seperti akan kejatuhan gunung. Itu orang mukmin. Wa innal fajir, adapun orang fajir, yara dhunubahu kadubabin waqa'a 'ala anfih, adapun seorang yang fajir melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha, faqala biyadayhi biyadihi hakadha, kemudian dia berkata dengan tangannya seperti ini. Fatar, kemudian terbang. Dianggap remeh seperti lalat yang hidup hinggap di hidungnya, kemudian dia gerakkan tangannya seperti ini, kemudian terbang. Itu fajir. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berarti siapa yang melihat dosa begitu besar dan mengerikan? Orang mukmin. Semakin tinggi imannya, semakin melihat dosa begitu besar. Semakin kurang imannya, semakin menganggap dosa itu ringan, kecil. Semakin rendah lagi imannya, semakin meremehkan dosa. Ah, enggak apa-apa. Ini kan begini, ini kan begitu. Ini dosa-dosa kecil. Insya Allah besok diampuni. Ini kan bukan dosa syirik. Loh, ini besar. Walaupun besar, tapi kan bukan syirik. Enggak apa-apa. Sekali-kali. Ringan sekali di mata dia, di hati dia. Berarti dia memang imannya sangat-sangat-sangat lemah sekali. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat ini, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada yang di bawahnya. Artinya, yang di bawahnya sahabat, tabi'in. Antum tarawna dzunub, kalian melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungmu. Fataf'al biyadika hakadha, engkau lakukan dengan tanganmu seperti ini, kemudian lalat itu terbang. Wallahi, dosa yang sama kami melihatnya di zaman kami, ini para sahabat, seperti gunung yang akan menimpa kami. Kenapa ada perbedaan? Apa sebab perbedaan tersebut? Kenapa kalian menganggapnya seperti lalat, sedangkan kami menganggapnya dosa itu seperti gunung yang akan menimpa kami? Karena para sahabat lebih tinggi imannya, sehingga lebih takut kepada dosa-dosa, sehingga mereka melihat dosa begitu besar. Adapun orang-orang yang kurang imannya, menganggap remeh dosa-dosa. Dan ini makna ucapan tadi, kullama saghura fi qalbil abd, selama atau setiap dosa semakin kecil di hati manusia, maka akan semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibalik? Apakah bisa dikatakan mafhum mukhalafahnya? Bisa. Semakin besar di hati seorang hamba satu dosa, maka itu di sisi Allah semakin kecil. Berarti hamba ini punya rasa takut kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia merasa takut dengan dosanya, maka itu semakin kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia memiliki khaufullah, memiliki iman dalam hatinya. Mereka-mereka yang meremehkan dosa, berarti dia tidak punya khaufullah atau sangat-sangat-sangat kecilnya. Faslun, pasal berikutnya. Syumudzunub. Yang berikutnya dari kejelekan dosa-dosa adalah syu'mudzunub, akibat jelek dosa, atau syu'um biasa diterjemahkan kesialan. Hanya saja, kesialan itu tidak tergantung pada benda-benda, tetapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lau kana syu'umu, lakana fi thalat. Kalau ada kesialan itu, niscaya itu ada pada tiga perkara saja. Kalau ada kesialan pada kendaraan, pada istri, dan pada rumah. Laukana syu'umu. Kalau ada kesialan itu. Tapi tidak ada. Qanibirina azakumullah. Yang dimaksud syu'um di sini adalah dengan adanya dosa-dosa kemaksiatan, itu nanti kejelekannya akan terasa di mana-mana. Akan terasa di rumahnya, akan terasa di anaknya, akan terasa di kendaraannya, akan terasa pada sekian masalah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha anna ghayrahu minan nasi wad dawabi ya'udu alaihi syu'mu dzunubi. Di antara kejelekan dosa adalah bahwa orang lain dari manusia, bahkan binatang-binatang ternak atau yang lainnya, akan terpengaruh kesialan dosa, atau akan terpengaruh jeleknya dosa. Fayahtariq huwa wa ghayruhu, maka akhirnya dia akan terbakar dan lainnya, dan orang-orang lainnya, dengan kejelekan dosa tadi dan kedzaliman-kedzaliman. Qanibirina azakumullah. Sehingga para ulama menyatakan, sungguh aku berbuat satu dosa, aku melihat kejelekannya, akibat jeleknya pada istriku, pada anak-anakku, pada kendaraanku. Ini menunjukkan bahwa dzunub memiliki syu'ub, memiliki kejelekan yang kadang-kadang terasa pada yang di sekitarnya, bukan hanya pada yang berbuat. Ini yang berbuat, yang lain ikut terkena jeleknya, terkena bau busuknya, terkena racunnya, terkena berbagai macam akibat-akibat jelek. Khonibrina azakumullah, apa yang Allah ancamkan? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Apa maknanya? Tidak khassah, tidak khusus orang zalim saja. Kalau ditimpa azab dan malapetaka, yang kena semuanya. Akibat orang-orang zalim yang ada di situ. Maka orang-orang mukmin ketakutan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan azab kami bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami bencana bima fa'ala sufaha'u minna. Karena apa yang dilakukan oleh para sufaha, orang lain yang berbuat dosa, orang mukmin ketakutan. Orang lain yang berbuat dosa, orang mukmin ketakutan. Khawatir Allah turunkan azab di sini dan saya kena. Begitu melihat fitnah kaum mukminin dengan kaum mukminin berperang, demi Allah, beberapa sahabat lari ke gunung-gunung. Aku takut azab, aku takut turun azab. Ketika terjadi pertikaian, fitnah, mukmin dengan mukmin menghunuskan pedangnya, berlarian mereka. Aku takut turun azab, aku takut turun azab. Kan kamu enggak ikut. Walaupun enggak ikut, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah pada satu fitnah, bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, akan ditimpakan secara merata. Kalau kamu di atas sebuah kapal, kemudian ada yang melubangi kapal, apakah kamu diam? Ya, itu kan urusan dia yang berbuat dosa. Saya enggak. Jahat enggak melubangi kapal, dia yang melubangi. Tapi kalau tenggelam, kamu ikut tenggelam. Tetangga dengan tetangga lainnya membuang sampah di saluran air, itu kan dia, saya sih enggak. Tapi kalau banjir, rumah itu saja yang banjir? Atau sekampung? Khamilinazakumullah, akan dirasakan oleh semuanya. Itu namanya syu'mudzunub. Syu'mudzunub. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal hubara la tamutu fi wakriha min dhulmi dhalim. Hubara disebutkan sejenis burung yang lehernya panjang. Allahu ta'ala alam. Apakah bangau atau sejenisnya. Itu mati di sarangnya karena perbuatan zalim orang yang zalim. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Syu'mudzunub. Syum adzunub. Sungguh burung-burung itu mati di sarangnya karena akibat jelek dosa-dosa manusia. Begitu berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, Allah tahan hujan. Allah tahan hujan. Kering, panas, panas yang luar biasa. Sehingga burung-burung tadi mati. Apa sebabnya? Sebab turunnya azab adalah dosanya orang-orang tadi. Kata Abu Hurairah, innal hubara latamut fi wakriha. Sungguh burung-burung itu mati di sarang-sarangnya min dhulmi dhalim, karena sebab kedzaliman orang-orang yang zalim. Hati-hati. Hati-hati dari syu'mud dunub. Berkata Mujahid rahimahullah, innal bahaim tal'anu 'usata bani Adam idza ishtaddat as-sinah. Sungguh binatang-binatang ternak melaknat ahli maksiat. Binatang-binatang ternak melaknat ahli maksiat dari anak Adam. Idza ishtaddat as-sunnah. Kapan itu binatang-binatang tadi melaknat ahli maksiat dari anak Adam? Ketika tertahan hujan. Idza ishtaddat as-sunnah sanah. Kalau sudah tahun semakin dahsyat panasnya, paceklik, kering, maka binatang-binatang tadi menyalahkan manusia. Ini karena dosanya anak Adam. Semoga Allah melaknat mereka. Qanabina azakumullah. Taqul, binatang tadi berkata, hadza bi syu'mi ma'siyati bani Adam. Ini adalah karena akibat jelek dosanya anak-anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah rahimahullah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun munina al-matar bi dhunubi bani Adam, munina al-qatr min dhunubi bani Adam. Kata Ikrimah, bukan hanya binatang ternak, binatang-binatang melata di muka bumi seluruhnya, wahawamuha, dan binatang-binatang buasnya, bahkan sampai serangga dan kalajengking, semuanya berkata, muni'na al-qatra, kita terhalang dari hujan karena dosa-dosanya anak Adam. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, syu'mud dunub, jeleknya dosa menyebabkan burung-burung mati di sarang-sarangnya. Binatang-binatang mati kekeringan. Akhirnya mereka melaknati anak Adam. Fala yakfihi 'iqabu dhanbihi, maka tidak cukup hanya dengan balasan dosa-dosanya. Ahli maksiat ini mendapatkan tambahan. Tambahan kejelekan. Apa itu? Laknatnya binatang-binatang tadi, binatang buas, binatang ternak, binatang melata, serangga-serangga, burung-burung, semuanya menyalahkan anak Adam. Fala yakfihi iqabu dhanbih, maka tidak mencukupi hanya dengan balasan dosanya. Hatta yabu'a bi la'nati man la dhanba lahu, sampai mereka pun mendapatkan tambahan kejelekan, yaitu laknat dari yang tidak berdosa. Binatang-binatang ternak. Dari yang ladan balahu, yang tidak berdosa, yaitu hewan-hewan ternak, binatang-binatang buas, serangga-serangga, burung-burung, semuanya ikut menyalahkan si pendosa tadi. Na'udzubillah min dzalik. Faslun, pasal berikutnya. Al-ma'asi turitsu dzul. Kemaksiatan akan menyebabkan seseorang menjadi rendah. Tadi disebutkan terhina di sisi Allah SWT. Sekarang rendah di hadapan manusia. Wa minha annal ma'siyata turitsu dhulla wala bud. Yang demikian karena kemaksiatan memang mewariskan kehinaan dan kerendahan, dan itu mesti. Fa innal 'izzata kullal 'izz fi ta'atillah. Karena memang kemuliaan, seluruh kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul falillahi al-'izzah. Milik Allah lah al-'izzah. Wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, milik mu'minin. Tapi munafikin, la yafqahun, mereka enggak ngerti. Mereka enggak paham. Mereka mencari kemuliaan dengan kedudukan, mencari kemuliaan dengan kegagahan, mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan kekuatan, mencari kemuliaan dengan sekian banyak cara yang mereka cari. Apakah didapat? Tidak akan didapat. Karena kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-'izzatu jami'a. Wa kana min du'a'i ba'd as-salaf, oleh karena itu man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka semestinya dia mencarinya dari Allah. Karena Allah SWT menyatakan man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah milik Allah lah seluruh kemuliaan. Bagaimana mencarinya kalau begitu? Carilah dari Allah dengan cara mentaati Allah. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, enggak akan mendapatkan kemuliaan. Falyatlubha bi ta'atillah. Maka hendaklah mencarinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Karena kemuliaan enggak akan didapat kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'ai ba'dhi salaf, di antaranya doanya para salafus saleh, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Lihat doanya mereka para salafus saleh. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan hinakan aku dengan dosa-dosa kepadamu. Meminta pada Allah taufik agar mendapatkan kemuliaan dengan ketaatan. Dan meminta kepada Allah taufik agar jangan sampai dia terhina karena dosa-dosa. Allahumma a'izzani bita'atik wa la tudhillani bima'siyatik. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Karena kemuliaan milik Allah, maka dicarinya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradin, inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum. Aballahu illa an yudhilla man asah. Kata Al-Hasan Al-Basri, walaupun keledainya meringkik, walaupun kuda-kuda mereka meringkik, mengeluarkan suara, inna dhallal ma'siyati la yufariqu qulubahum, tetap kemaksiatan mereka tidak akan lepas dari hati mereka. Walaupun kudanya tunduk-tunduk taat padanya, walaupun keledainya meringkik-ringkik karena nurut kepadanya, tapi kehinaan tidak lepas di hatinya. Aballahu illa an yudilla man asahu. Allah menolak kecuali untuk merendahkan ahli maksiat. Allah tidak mau kecuali merendahkan ahli maksiat. Artinya ahli maksiat mesti akan dihinakan. Khamilun a'azakumullah. Tidak terlihat saja sudah bisa menyebabkan dia terhina, apalagi terlihat dosa-dosanya. Dia berbuat dosa di kesendiriannya. Tiba-tiba di tengah manusia, dia menjadi tidak dihormati, rendah. Apalagi dosa-dosa yang jahir, yang terang-terangan. Lebih-lebih lagi. Paling tidak orang-orang mukmin gak akan suka kepadanya. Ahlus sunnah gak suka kepadanya. Orang-orang baik gak suka kepadanya. Ahlul fitrah gak suka kepadanya. Ini orang yang masih fitrahnya bersih, gak suka dengan ahli maksiat. Dari agama apapun dia. Karena yang namanya maksiat adalah fuhsh. Fuhsh itu maknanya tidak disukai oleh hati dan fitrah manusia. Kalau fitrahnya masih lurus. Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayru li nafsika 'isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata beliau, aku lihat dosa-dosa itu mematikan hati dan mewariskan kehinaan. Idmanuha. Idman itu terus-menerus. Kalau dia terus-menerus dalam dosa, akan merendahkan dia. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa-dosa itu akan ada kehidupan hati. Meninggalkan dosa-dosa, hati jadi hidup. Wa khairun linafsika isyanuha, dan lebih bagus bagi dirimu kalau engkau memaksiati kemaksiatan. Isyanuha, yani isyanud dzunub. Menentang dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa, itu khairul linafsik. Wa hal afsadad din illa al-muluka, dan tidaklah merusak agama kecuali tiga golongan. Al-muluka wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Yang merusak agama tiga golongan. Pertama, raja-raja yang zalim. Yang kedua, ulama ussu, ahbaru su'in, ulama ussu. Wa ruhbanuha, ahli ibadah yang su, ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Tiga golongan ini akan merusak agama. Qadibin a'azakumullah. Raja-raja ketika dia zalim, bermaksiat kepada Allah, akan merusak agama. Pendeta-pendeta, ahlul kitab, tapi su, akan merusak agama. Demikian pula yang mirip dengan mereka, yaitu ulama ussu, orang-orang berilmu, tetapi na'udzubillah, pembela dosa-dosanya dengan berbagai macam hilah, dengan berbagai macam tipu daya-tipu daya, memutarbalikkan ayat dan hadis. Ini juga merusak agama. Waruhbanuha, demikian pula para ahli ibadah yang tidak berilmu, akhirnya beribadah dengan kesesatan, dengan kebid'ahan, dengan balalah. Khun ibn a'azakumullah, ini juga termasuk perkara yang akan menjadikan atau akan menjadi akibat dosa atau kejelekan dosa, yaitu kehinaan di tengah-tengah manusia. Faslun, al-ma'asi tufsidul aqla. Yang berikutnya, bahwa kemaksiatan akan merusak akal. A'udzubillah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna al-ma'asi tufsidul aqla, fa inna lil-aqli nuran, wal-ma'asiyatu tutfi'u nur al-aqli walabud. Kata beliau rahimahullah, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan akan merusak akal. Karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Sedangkan kemaksiatan akan memadamkan cahaya akal tersebut. Dan itu mesti. Labud. Wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqsa. Kalau akal sudah tidak bercahaya, maka lemahlah akalnya dan berkuranglah akalnya. Perhatikan. Yang paling jelas mereka-mereka mudminul khamr. Orang yang sudah kecanduan khamr dan narkoba. Bagaimana akalnya? Dungu. Bebal, enggak mudah paham. Kasihan. Mereka-mereka yang sudah bertaubat dari urusan-urusan narkotik, akalnya sudah kurang, sudah susah. Itu atharud dzunub, bekas-bekas akibat-akibat dosa. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah kecuali akalnya akan hilang, akan rusak. Orang yang berbuat dosa di kesendiriannya, walaupun dosa-dosa yang sifatnya dzalimun linafsih, apakah onani atau masturbasi, akan menjadikan dia tidak mudah paham. Akalnya kurang. Di kelasnya ngelamun. Ditanya, hah, apa? Kenapa? dosa-dosa di kamarnya, dosa-dosa di kamar mandinya yang dia lakukan, menyebabkan dia naqsul aql, kurang akalnya, kurang paham, enggak cepat tanggap, ngelambiar, sering ngelamun, na'udzubillah, ujung-ujungnya junun. Hati-hati. Jangan anggap remeh masalah ini. Qul inna a'udzubikumullah. Hadza zahir, ini tampak. Belum lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang sudah jelas-jelas kebodohannya nyata adalah fa innahu law hadara aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah. Kalau saja dia cerdas, kalau saja dia akil, hadara aqluhu, berakal dan akalnya hadir, sempurna sehat wal afiat, la hajazahu 'anil ma'siyah, pasti dia enggak akan bermaksiat. Kalau akalnya sehat, kalau akalnya cerdas, pandai, enggak akan bermaksiat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dengan akalnya, cerdas, bahwa ini Allah melihat saya. Itu cerdas namanya. Wa fi qabdatir rabbi ta'ala, dia dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba pun kecuali ubun-ubunnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muttali'un 'alaihi, dalam keadaan Allah melihatnya, memperhatikannya. Inna qulana na'azakumullah. Orang yang cerdas akan berpikir ke sana. Wa fi darihi 'ala bisatih, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, di tanah milik Allah, di bumi Allah, dengan naungan langit Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cerdas, gak akan berani berbuat dosa. Kalau akalnya sehat, gak akan berani. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya satu permasalahan, menjawab dengan hadis. Orang tadi berkata, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Apakah kau cocok dengan hadis ini? Terkejut Imam Syafi'i. Marah dia, tersinggung dengan pertanyaan itu. Ayyu ardin tuqilluni wa ayyi sama'in tudhilluni? Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku mendengar hadis kemudian aku tidak sependapat? Perhatikan. Orang cerdas. Aku menginjak bumi-bumi Allah. Aku dinaungi langit-langit Allah. Kemudian aku menentang Rasul Allah. Tidak. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau aku berani-berani menentang Allah dan menentang utusannya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka orang-orang cerdas berpikir. Apakah aku berbuat maksiat di hadapan Allah? Di bawah kekuasaan Allah? Di bawah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, di bumi Allah, di hamparan Allah, dalam keadaan malaikatun syuhud, dalam keadaan malaikat-malaikat menonton dia berbuat dosa, nadhiruna ilaih, semuanya melihat dia berbuat dosa, wawaidul Qur'an yanhahu, wawaidul iman yanhahu, wawaidul mauti yanhahu, wawaidul nari yanhahu. Padahal semua sudah melarang peringatan Al-Quran. Melarang dia berbuat dosa. Dorongan iman melarang. Jangan berbuat dosa. Kematian melarang dia berbuat dosa. Saya bentar lagi mati. Apa yang akan saya katakan di hadapan Allah? Wanar. Berita tentang neraka juga melarang dia. Walladhi yafutuhu bil ma'asiyah min khairi dunya wal akhirah. Adaaf ma yasul lahu minas surur wal ladza biha. Hilang atau apa yang hilang dari dia dengan dosanya, apa yang hilang dari dia dengan dosanya itu lebih banyak berlipat kali daripada kenikmatan sesaat ketika berdosa. Wah, terasanya lezat, nikmat sesaat. Tapi yang hilang darimu adaaf, yang hilang darimu sekian banyak, maka akal yang cerdas gak akan mengganti sesuatu yang sekian banyaknya, diganti sesuatu yang sejenak, yang sesaat. Fahal yuqdi ma'alal istihana bidhalika kulli wal istighfabihi du'aqlin salim. Kata Muqayyim, apakah mungkin akan maju mengerjakan sesuatu yang menghinakan dia, yang merendahkan dia, yang menjadikan dia hilang hak-haknya, hasil-hasil atau apa harapan-harapan di akhiratnya buyar hanya karena perkara yang sesaat sejenak. Apakah mungkin akan memilih hal itu? Dzu aqlin salim. Apakah akan memilih dosa tadi orang yang akalnya cerdas? Tak. Itu saja sudah membuktikan kalau orang berdosa berarti akalnya kurang. Ahli maksiat akalnya kurang. Sebab mereka tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan merusak dirinya. Apa yang dia lakukan menghinakan dirinya. Apa yang dia lakukan di hadapan Allah, di bumi Allah, di bawah naungan langit Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, malu paling tidak. Paling tidak dia harus malu. Kalau cerdas. Sayangnya kebanyakan mereka tidak cerdas. Qulina a'udzubikum min demikian. Min asbab atau min athar adz-dzunub. Akibat-akibat jelek dari dosa-dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala membantu kita, memberikan taufik untuk bisa menghindari dosa-dosa. Dan semoga